Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adhanallahu wa iyyakum jami'an min shiddati 'adzabiha ayuhan nas ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah ta'ala kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita pada kitab Tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Kitab Tauhid yang menjelaskan tentang Tauhid, inti dakwah yang dibawa oleh para Ar-Rasul alaihimus salatu wassalam, sebagaimana telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, walaqad ba'athna fi kulli ummati rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut, dan sungguh telah kami utus pada setiap generasi seorang rasul an ya'budullaha wajtanibut taghut, mengajak manusia beribadah semata-mata hanya untuk Allah dan menjauhi at-taghut, peribadatan-peribadatan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih dalam pembahasan terkait tentang bab firruqa wa tamaim. Masih terkait dengan pembahasan firruqa wa tamaim, tentang ruqyah, jambi-jambi atau tamaim, itu sejenis jimat. Terakhir sampai hadisnya Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa Wattama'im watiwalatas syirkun rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang namanya ar-ruqa, jambi-jambi, ruqyah, wattama'im, jimat, watiwalah syirkun, ilmu pelet, ya. Tiga jenis ini adalah kesyirikan. Maka selanjutnya dijelaskan apa yang dimaksud dengan at-tamaim. Adapun yang dimaksud dengan at-tamaim, syai'un yu'alaku 'alal aulad minal 'aini. Sesuatu yang digantungkan, dikalungkan pada anak-anak dalam rangka untuk menolak penyakit al-ain, melindungi si anak tersebut dari gangguan penyakit al-ain. Ini yang dimaksud dengan tamaim, apapun bentuknya. Kalau di negeri kita ya sejenis jimat, ya. Ada yang digantungkan di mobil, rumah, kendaraan, dan seterusnya, dengan tujuan untuk menolak bala biar tidak terkena penyakit atau biar tidak terkena gangguan jin dan seterusnya. Lakin idza kana al-mu'allaqu min al-Qur'ani farakhasa fihi ba'du salaf wa ba'duhum lam yurakhis fihi. Akan tetapi apabila yang digantungkan itu dari ayat-ayat Al-Quran, sebagian salaf itu memberikan rukhsah. Ya, sebagian salaf memberikan rukhsah. Waba'duhum, dan sebagian mereka tidak memberikan rukhsah sama sekali. Tetap perkara yang dilarang walaupun itu dari ayat-ayat Al-Quran. Nanti akan dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullah. Wa yaj'aluhu minal manhiyan, dan menjadikan hal yang demikian termasuk yang dilarang walaupun itu dari ayat-ayat Al-Qur'an. Di antara mereka yang tidak memberikan rukhsah walaupun dari ayat-ayat Al-Qur'an yang dikalungkan kepada anak, di antara mereka adalah Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan ar-ruqa. War-ruqa, adapun yang dimaksud dengan ar-ruqa, hiyalati tusama al-azaim. Ar-ruqa itu yang disebut dengan al-azaim, jambi-jambi. Wa khassa minhu dalilu ma khala minasyirki. Wa khassa itu artinya telah dikhususkan, artinya dibolehkan keluar dari keumuman. Minhu dalil, karena di sana adanya dalil. Di antaranya adalah hadis yang menyebutkan la ruqyata illa min ainin ahumma. Tidak ada ruqyah kecuali untuk orang yang terkena ain, penyakit ain, atau terkena penyakit demam, panas. Ya. Kemudian yang berikutnya, dan ruqyah tersebut dilakukan kosong dari kesyirikan, bebas dari kesyirikan. Artinya di dalam ruqyah tersebut, di sana barakallahu fikum, tidak ada kesyirikan, contohnya seperti al isti'anatu bi ghairillah, ya. Contohnya dengan meminta bantuan kepada jin, meminta bantuan kepada selain Allah. Karena terkadang ada yang melakukan ruqyah, bentuk prakteknya adalah menggunakan bantuan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, minta bantuan kepada jin dan seterusnya. Barakallahu fikum. Ini ruqyah. Sehingga di sini tidak mutlak diharamkan. Faqad rakhasa fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-'aini wal hummah. Maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan rukhsah, keringanan, artinya membolehkan terkait dengan ruqyah bagi orang yang terkena penyakit al-'ain atau terkena penyakit al-hummah. Ini yang dimaksud dengan ruqyah. Ada perincian dan dulu pernah saya sampaikan terkait tentang bolehnya ruqyah. Kemudian yang berikutnya, at-tiwalah. At-tiwalatu yang dimaksud dengan tiwalah adalah syai'un yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha warrajulu ila mra'atih. Adapun yang dimaksud dengan at-tiwalah adalah sesuatu yang mereka bikin, yang mereka menganggap hal yang demikian itu menjadikan seorang wanita cinta kepada suaminya, atau sebaliknya seorang laki-laki cinta kepada seorang wanita. Bahasa kitanya sering disebut ilmu palat dengan berbagai macam jenisnya. Kalau ini syirik secara mutlak. Barakallahu fikum. Ini penjelasan terkait tentang hadis yang tadi kita baca tentang ar-ruqa wa tamaim wa tiwalah. Sekarang kita ambil faedah, kita lanjutkan membaca penjelasan dari Fadilatul Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Ma yustafadu minal hadis, beberapa faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Faedah yang pertama, al-hathu ala siyanatil aqidati amma yakhalu biha wa in kana yata'atahu katsirun minan nas. Al-hath, dorongan untuk menjaga akidah, untuk menjaga tauhid dari apa-apa yang bisa mengurangi atau menghilangkan tauhid. Dorongan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk benar-benar dan serius menjaga umur tauhid. Perkara tauhid dari perkara-perkara yang bisa menghilangkan tauhid, atau dari perkara-perkara yang bisa merusak at-tauhid. Dikarenakan kesyirikan apabila mencampuri suatu ibadah menjadi batalah amal ibadah tersebut. Ya. Sehingga di sini barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh menjaga umatnya supaya menjauhi perkara-perkara yang bisa merusak tauhid. Wa in kana yata'atahu katsirun minan nas, walaupun kebanyakan manusia tidak menyukainya, marah. Ya. Karena keumuman manusia tatkala mendengar pembahasan tentang tauhid, mereka akan tersinggung. Barakallahu fikum. Inilah yang menjadikan permusuhan antara Nabi dengan umatnya, para rasul dengan umatnya, adalah tatkala mereka diajak untuk memurnikan peribadatan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Faedah yang kedua, kata Syekh, tahrimu isti'mali hadihil asyia' al-madhkurati fih. Haramnya menggunakan perkara-perkara yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Ar-ruqa tentunya dengan perincian tadi. Wat-tama'im, tama'im, jimat, wat-tiwalah, dan ilmu pelat. Ini adalah haram. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang ketiga, anna hadhihi thalatha al-madhkurah syirkun min ghairi istithna, atau min ghairi istithna. Sesungguhnya tiga perkara yang disebutkan di dalam hadis tersebut adalah perbuatan menyekutukan Allah, kesyirikan tanpa adanya istisna. Tentunya tetap dengan perincian terkait dengan ruqa yang masuk ke dalam kesyirikan tatkala di situ ada bentuk isti'anatu bi ghairillah, ruqyah yang dilakukan dengan meminta bantuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dilakukan oleh para kuhan, para dukun, ya. Mereka mengusir jin dengan isti'anatul bil jin, meminta bantuan kepada jin. Maka yang seperti ini termasuk syirkun, termasuk bentuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa faedah terkait dengan hadis yang telah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk faedah yang berikutnya. Tadi sudah kita bahas atau kita baca sebelumnya tentang arti at-tamaim, arti ar-ruqa, kemudian arti at-tiwala. Sekarang kita membaca kesimpulan yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan Hafizahullah. Kata beliau, wa hasilu ma dzakarahu al-musannifu rahimahullah fi hukmi hadhihi al-asyai al-madhkurati ma yali. Maka kesimpulan apa yang telah disebutkan oleh al-musannif al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah terkait tentang tamaim, ar-ruqa, wa thiwalah, terkait tentang hukum perkara-perkara tersebut yang telah disebutkan mayali sebagai berikut. Yang pertama, kesimpulan yang pertama, an-ruqyata tanqasimu ila qismaini. Biar kita enggak salah paham, sehingga disimpulkan oleh beliau bahwasanya ruqyah itu terbagi menjadi dua. Qismun masru'in wa qismin mamnu'. Jenis yang disyariatkan dan jenis yang dilarang. Di sana ada yang disyariatkan, diperintahkan, dan ada jenis yang dilarang. Bagaimana ruqyah yang diperbolehkan dan diperintahkan di dalam syariat? Fal masru'u ma khala minasyirki. Adapun ruqyah yang diperbolehkan, yang disyariatkan adalah tatkala ruqyah tersebut benar-benar kosong, bersih dari kesyirikan. Tidak ada di dalamnya unsur al-isti'anatu bi ghairillah. Ini yang pertama. Ya. Ini yang pertama. Ruqyah tersebut benar-benar kosong dari kesyirikan, bersih dari kesyirikan seperti meminta bantuan kepada jin dan yang lainnya. Yang lainnya disebutkan oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Di antaranya ruqyah diperbolehkan fa in kanat minal qur'ani awis sunnati awil kalamil hasan. Ruqyah tersebut diambil bacaannya dari ayat-ayat Al-Qur'an, dari hadis-hadis Rasul, atau dari doa-doa barakallahu fikum yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ruqyah tersebut bersih dari kesyirikan, kemudian yang dibacakan adalah ayat-ayat Al-Qur'an atau doa-doa yang datang dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata beliau, fa innaha mandubatun fi haqqir raqi'. Maka yang seperti ini disunahkan bagi orang yang meruqyah, li annaha min babil ihsan, karena ini merupakan bab berbuat baik kepada orang lain. Barakallahu fikum. Walima fiha minan naf'i, karena di situ juga adanya suatu manfaat. Wahya ja'izatun fi haqqil muraqqi, dan diperbolehkan bagi orang yang diruqyah. Hanya saja beliau memberikan tanbih di sini. Illa annahu la yanbaghi lahu an yabtadi'a bi talabiha. Hendaknya orang yang diruqyah itu tidak memulai untuk meminta dirinya diruqyah. Sebagaimana yang telah kita bahas pada pembahasan sebelumnya, bagaimana mereka orang-orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah tidak minta diruqyah, tidak tatayur dan seterusnya. Ini terkait dengan ruqyah. Wal mamnu', adapun ruqyah yang mamnu', ya. Adapun ruqyah yang mamnu', barakallahu fikum, adalah makana fihi syirkun, ruqyah yang di situ mengandung padanya kesyirikan. Ruqyah yang mengandung padanya kesyirikan, seperti meminta kesembuhan kepada selain Allah, isti'anatu bi fil amwat dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Ini ruqyah yang dilarang. Sehingga terkait dengan ruqyah, kesimpulannya fihi tafsil, sebagaimana perincian ini juga pernah saya jelaskan pada awal bab. Kemudian pembahasan yang kedua. Anna tama'ima tanqasimu ila qismainin. Begitu juga terkait dengan tama'im, itu juga terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, qismun mamnu'un bil ijma'. Bentuk yang dilarang secara ijma' kesepakatan ahli ilmi. Wa huwa makana yastamilu ala syirkin. Yaitu apa? Tama'im yang di situ mengandung padanya kesyirikan. Contohnya apa? Ya. Contohnya barakallahu fikum, tatkala seorang menggunakan jimat, di situ ada isti'anatu bisyayatin au ghairihim minal makhlukin. Dia memiliki apa namanya, meminta bantuan kepada syayatin atau yang lainnya, syayatin, jin dan seterusnya, dan menganggap bahwasanya benda itulah yang bisa menolak musibah. Ini jelas dilarang karena menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang di sana ada waqismun mukhtalifun fi. Jenis tama'im yang digantungkan, sesuatu yang digantungkan pada anak untuk menolak kejelekan, tapi di sana hukumnya mukhtalifun fi, diperselisihkan oleh para ulama. Wa huwa makana minal Qur'an. Itu apabila yang digantungkan atau yang dikalungkan pada anak tersebut dari ayat-ayat Al-Quran. Contohnya seperti ayat kursi ditulis dengan bagus, kemudian digantungkan atau dikalungkan pada anak. Barakallahu fikum. Qila innahu jaizun, ada yang mengatakan yang seperti itu boleh. Waqila innahu mamnu'un, ada yang mengatakan itu tetap dilarang dalam syariat ini. Terus mana yang benar dari dua pendapat ini? Ada yang mengatakan boleh kalau itu dari ayat Al-Quran, ada yang mengatakan mamnu', dilarang. Wasahihu, dan yang benar, kata Syekh, adapun yang benar adalah annahu mamnu'un. Yang benar itu tetap dilarang. Apa alasannya? Ya, apa alasannya kenapa tetap dilarang? Tetap enggak boleh walaupun itu dari ayat-ayat Al-Qur'an. Yang pertama alasannya sadzan lidzari'ah. Untuk menutup celah pintu menuju kepada kesyirikan. Yang kedua wasiyanatan lil-Qur'an. Dalam rangka barakallahu fikum untuk menjaga Al-Quran. Ya, untuk menjaga Al-Quran. Karena kalau ayat tersebut dikalungkan pada anak, ya, bisa jadi di situ muncul akhirnya perbuatan yang tidak memuliakan ayat-ayat Al-Quran. anak tersebut masuk ke tempat-tempat kotor, kamar mandi dan seterusnya. Yang ini tidak diperbolehkan. Kemudian alasan yang ketiga disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, li'adami wurudiha anisyari', ya. Karena di sana tidak ada dalil yang menjelaskan demikian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Enggak ada dalil yang menjelaskan demikian. Rasul memerintahkan untuk mengalungkan kepada anaknya ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat kursi untuk mengusir jin supaya tidak mendapatkan gangguan dari jin, anaknya dikalungi ayat-ayat Al-Qur'an. Enggak ada dalil yang menunjukkan demikian. Ini alasan yang ketiga, kenapa yang pendapat yang benar tetap tidak diperbolehkan walaupun itu dari ayat-ayat Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Kemudian alasan yang keempat, kenapa tidak diperbolehkan walaupun itu dari ayat-ayat Al-Qur'an, walikauniha yatawassalu biha ila ghairiha minal muharram. Dan alasan yang ketiga, hal yang demikian akan mengantarkan kepada perkara-perkara yang haram. Akan mengantarkan kepada perkara-perkara yang haram. Di antaranya apa? Tidaknya adanya bentuk ihtiram kepada ayat-ayat Al-Quran. Atau orang tersebut, wa yadkhulu biha al-mawadi'a al-qadarah. Orang yang menggunakan kalung dari ayat-ayat Al-Quran tadi akan memasuki tempat-tempat yang kotor. Ya. Sedangkan kita diperintahkan untuk memuliakan Al-Quranul Karim. Ini pendapat yang sahih. Ya, barakallahu fikum, terkait tentang mengalungkan kepada anak, ya, yang di situ terbuat atau bertulisan ayat-ayat Al-Quran untuk menolak kejelekan. Yang sahih, yang benar, ini tidak diperbolehkan di dalam syariat dengan alasan-alasan tadi. Tidak adanya dalil, bisa menyeret kepada kesyirikan, menyeret kepada perkara-perkara yang haram yang lainnya. Barakallahu fikum. Ini terkait tentang pembahasan tamaim. Kemudian at-tiwalatu. Adapun at-tiwalatu yaitu ilmu pelet, mamnu'atun min ghairi khilafin, li'annaha na'un minas sihr. Adapun at-tiwalatu ini perkara yang dilarang tanpa adanya perselisihan. Kenapa demikian? Karena ini merupakan jenis dari sihir yang dilarang di dalam syariat. Sehingga tanpa terkecuali tidak ada khilaf di kalangan para ulama terkait dengan at-tiwalah, ilmu pelet itu adalah hukumnya haram. Tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Apapun bentuknya, apalagi kalau di situ atau seringnya di situ ada al-isti'anatu bil jin wasyayatin dan seterusnya. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya kita membaca dalil yang berikutnya yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Masih terkait tentang ar-ruqa wa tamaim. Qala al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah wa an Abdullah Ibn Uqaim radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an. Abdullah ibn Hukam wa yukanna Aba Ma'bad, kunyahnya Abu Ma'bad al-Juhani al-Kufi, ya. Adraqa zamana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la yu'raf anahu sami'a minhu. Beliau salah satu sahabat yang mendapat di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak diketahui bahwasanya beliau mendengar langsung hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tersebut adalah marfu'an, itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaqa syai'a, barang siapa yang ta'allaqa syai'a, itu menggantungkan sesuatu, wukila ilaihi, akan diserahkan kepadanya. Barakallahu fikum. Artinya man ta'allaqa syai'a ay iltafat qalbuhu anillahi ila syai'in ya'taqidu annahu yanfa'uhu aw yadfa'u an. Ini arti ta'allaqa syai'a. Artinya apa? Hati orang tersebut berpaling dari Allah. Hati orang tersebut meninggalkan Allah, kemudian dia menuju sesuatu yang dia yakini sesuatu tersebut bisa mendatangkan kebaikan atau menolak kejelekan. Contohnya orang yang pakai jimat, ya. Orang tersebut meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, tapi hatinya itu menuju kepada jimat yang dia pakai. Ya. Pakai kalung dari jimat. Dia tinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia justru meyakini jimat ini akan jimat ini akan memenuhi kebutuhan, jimat ini akan menolak kejelekan dan akan mendatangkan kebaikan. Maka orang yang seperti ini wukila ilaihi, akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diserahkan kepada jimat yang dia gantungkan tadi. Ini merupakan ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang menggunakan jimat, menggantungkan sesuatu pada dirinya atau menggantungkan sesuatu pada kendaraannya, pada rumahnya, dengan tujuan untuk menolak kejelekan atau mendapatkan suatu kebaikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wukila ilaihi, ay waqalahu Allahu ila dzalika syai' alladzi ta'allaqahu min dunihi wa khadhalah. Itu Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan kepada sesuatu tersebut yang dia gantungkan hatinya kepadanya. Barakallahu fikum. Sekali lagi, ini ancaman bagi orang yang menggantungkan atau mengalungkan sesuatu dari jimat dalam rangka untuk daf'ul dzar, untuk menolak kejelekan atau untuk jalbul masalih, mendapatkan kebaikan-kebaikan, ya. Supaya sembuh dari penyakitnya, supaya selamat di dalam perjalanannya, kemudian menggantungkan sesuatu pada kendaraannya. Maka justru Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan orang tersebut, akan menyerahkan kepada yang dia sandari. Wallahu taala a'la wa a'lam, semoga bermanfaat. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.